Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إسلام merupakan agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melalui Malaikat Jibril. Islam mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah, tentang bagaimana kita bertindak, bersikap, bertutur kata tidak semata kepada sesama manusia, namun Islam mengajarkan pula hendaknya setiap diri hamba memiliki akhlak yang mulia, terutama kepada Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada makhluk Allah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Ya'la Shaddad Ibni Aus radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh tersebut. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. Apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah pula oleh kalian cara menyembelihnya tersebut. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. Pertajam, tajamkan oleh kalian alat untuk menyembelih tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan biarkan sembelihan tersebut dengan tenang tidak mengalami siksaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan penjelasan para ulama diantaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk kalimat innallaha katabal ihsana, yang dimaksud dengan kalimat kataba atau kata kataba di sini yakni aujaba. Wallahu ta'ala aujabal insana ala kulli syai. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Dan di antara wajibnya berbuat baik, berbuat ihsan, yakni dalam hal masalah membunuh ataupun dalam hal masalah menyembelih. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih. Dan berbuat ihsan itu bisa dilakukan antara seorang hamba terhadap Rabbnya. Wa bainal abdi wa bainan nas. Demikian juga bisa dilakukan antara seorang hamba terhadap sesama manusia yang lainnya. Wa bainal abdi wa bainal bahaim. Dan berbuat ihsan itu pun harus atau wajib dilakukan oleh seorang hamba terhadap al-bahaim, yaitu binatang-binatang peliharaannya, binatang-binatang ternak. Jadi kalau kita lihat perbuatan al-ihsan, perbuatan baik ini ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ditujukan kepada sesama manusia. Dan yang ketiga ditujukan kepada hewan ataupun binatang peliharaan makhluk Allah yang lainnya. Amal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbih fahuwa a'la maratibid din. Adapun berbuat ihsan kepada Rabbnya, ini adalah a'la maratibid din, yaitu perbuatan ihsan yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi tingkatannya di dalam agama. Apa bentuknya? Bahwasanya berbuat ihsan kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian itu karena وَذَلِكَ بِأَيَّعْبُدَ رَبَّهُ كَأَنَّهُ يُشَّاهِدُ. Karena sesungguhnya seseorang yang berbuat ihsan kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan ia melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Berbuat ihsan kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, oleh seorang hamba, yaitu dengan melakukan satu perbuatan dalam bentuk wala yusyrik bihi syai'a. Dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Manakala seorang hamba tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ia telah berbuat ihsan. Manakala seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala melakukan satu perbuatan memerangi kesyirikan, maka sesungguhnya ia telah berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan ini merupakan perbuatan yang paling tinggi derajatnya di dalam tingkatan agama. Sehingga seseorang yang menjalani nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari, maka tingkatan inilah yang semestinya harus ia prioritaskan. Tingkatan inilah yang semestinya harus ia kejar, harus ia raih, yaitu dalam bentuk melakukan satu aktivitas dalam bentuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam bentuk memerangi berbagai kesyirikan sehingga tidak menodai tauhid yang ada pada dirinya. Demikian juga seseorang yang berbuat ihsan kepada Rabbnya, ia berbuat ataupun bertindak melakukan amaliyah qalbiyah, merasa takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu ia senantiasa menjaga agar tidak bermaksiat kepada Rabbnya, agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan manakala seseorang telah berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia seakan-akan telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sebagaimana digambarkan di dalam hadis Jibril, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan manusia, ditanya tentang apa itu al-ihsan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manakala engkau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirimu. Ini adalah bentuk al-ihsan, bentuk perbuatan baik antara seorang hamba terhadap Rabbnya. Makna daripada ini adalah bahwasannya seseorang melakukan perbuatan ihsan kepada Rabbnya itu dalam hal itqanul ibadah, yaitu bisa dilihat dari kuatnya ibadah yang ia tunaikan. Maka ahsana syai'a idza atqanahu, seseorang itu akan berbuat ihsan kepada segala sesuatu manakala ia memiliki kekuatan atau manakala ia kokoh terhadap sesuatu tersebut. Ikhafidin azakumullah, fa anta tutqinul ibadata fima bainaka wa bainallahi azza wa jal bil ikhlas lillahi subhanah. Maka engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kokoh dalam beribadah antara dirimu dan antara Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ikhlas karena semata Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutaba'ati li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian juga didasari mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah kepada umatnya atau kepada kaumnya adalah yang utama. Bagaimana kaumnya atau umatnya tersebut berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah dalam rangka menegakkan tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, mengajak kepada kaumnya agar bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan kesyirikan. Nabi Ayub, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan para nabi yang lainnya, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, mereka berdakwah dalam rangka menegakkan tauhid, karena manakala umat ataupun kaum tersebut memiliki tauhid yang lurus, berarti ia telah menegakkan sikap ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ihsanu fima bainal abdi wa bainan nas. Adapun perbuatan ihsan antara seorang hamba terhadap sesama manusia yang lainnya, fayakunu bimuka faatihi muhsinahu. Seseorang hamba yang berbuat baik kepada sesamanya, manakala ia membalas kebaikan orang-orang di sekitarnya, watazawuzihi an musihim, kemudian ia mencegah agar kejelekan itu tidak menimpa kepada mereka, kepada sesamanya. Watasadduqihi ala muhtajihim. Demikian pula, seseorang berbuat ihsan kepada sesamanya, yaitu dalam bentuk bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan di antara sesama manusia. Fayuhsinu ilaihim bilqawli wabilfi'li. Demikian juga, seseorang hendaklah melakukan perbuatan yang baik, bertutur kata yang baik, sehingga dengan demikian ia melakukan satu perbuatan ihsan kepada sesama manusia. Wa yata'amalu ma'ahum ta'amulal hasan. Dia bermuamalah, bergaul, berhubungan dengan sesamanya dengan muamalah yang baik. Wa yutqinul muamalata ma'ahum kama amara Allah wa rasuluh. Demikian juga ia mengokohkan muamalah itu sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan sesuai dengan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan pula. Ikhwafidin a'azakumullah. Inilah yang diajarkan di dalam agama ini. Hendaknya kita bermuamalah, menyikapi sesama manusia dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Dan termasuk daripada berbuat ihsan, yaitu kita mencegah kejelekan-kejelekan itu beredar di tengah manusia. Kejelekan-kejelekan itu kemudian berada di tengah-tengah umat manusia. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba mencegah kejelekan-kejelekan itu bertebaran di antara sesama manusia, berarti ia telah melakukan satu perbuatan ahli ihsan. Dan manakala seseorang telah berbuat baik, mengikuti apa yang dianjurkan di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan, bahkan masyarakat pun akan mendapatkan keindahan Islam. Karena Islam itu mengajarkan sesuatu yang baik. Akan timbul di tengah masyarakat berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Fi Filladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'malun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya al-fahisyah, tersebarnya kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat ke-19 ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah, yaitu orang-orang yang menyukai tersebarnya al-fahisyah, kejelekan, termasuk diantaranya adalah tersebarnya berita-berita yang tidak benar. Termasuk al-fahisyah, tersebarnya berbagai situs porno, berita-berita yang melanggar etika moral, dan berbagai macam berita lainnya yang akan merugikan kehidupan masyarakat. Manakala seorang hamba bisa mencegah, bisa menahan tidak tersebarnya berita-berita fahisyah tersebut, maka sesungguhnya ia telah berbuat ihsan bainal abdi wa bainan nas. Ia telah melakukan satu perbuatan ihsan, yang perbuatan ihsan itu akan memberikan dampak yang positif kepada sesama manusia. Dan kalau kita mengikuti perkembangan-perkembangan media yang ada, terutama media-media sosial, maka sebahagian manusia justru terjatuh kepada apa yang disebutkan di dalam perbuatan al-fahisyah, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, turut menyiarkan segala sesuatu yang semestinya ia tahan, namun kemudian karena kebiasaan yang buruk, karena sikapnya yang tidak terkontrol, maka kemudian ia larut di dalam menyebarkan al-fahisyah tersebut. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing diri kita berbuat dalam rangka untuk memperbaiki keadaan masyarakat, menahan diri dari berbagai macam tersebarnya al-fahisyah, baik dalam bentuk tutur kata ataupun dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk audiovisual yang lainnya, maka semua itu harus kita berupaya untuk menahannya. Qala wa kadzalikal ihsanu bainal insani wa bainal bahaim. Demikian juga berbuat ihsan manusia terhadap binatang peliharaannya atau binatang ternak. Bi ayyi ta'ima ja'i'aha, yaitu ketika seseorang memberi makan kepada hewan-hewan piaraannya yang tengah lapar. Wayaskil atsani fi minha, kemudian ia memberi minum kepada binatang-binatang piaraannya yang mengalami kehausan. Wayukhaffifa anhal alam, demikian juga ia berusaha meringankan terhadap binatang-binatang piaraannya tatkala ia sakit. Wa idza asabaha alamun yu'alijuha, manakala binatang-binatang piaraannya sakit, ia berupaya untuk mengobatinya. Hadza binisbati ilal bahaim, allati la tu'zi hatta al-kilab. Dan ini terkait dengan al-baha'id, yaitu binatang-binatang ternak ataupun binatang-binatang peliharaan. Tidak boleh kemudian kita menganiayanya, tidak boleh kemudian kita menyakitinya, hingga kepada anjing-anjing yang ada ataupun yang hidup di sekitar kita pun kita tidak boleh untuk menyakitinya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'atas." Bahwasannya ada anjing yang tengah mengelilingi sebuah sumur. Anjing tersebut kehausan dan nyaris mati. Idra'athu bagiyun min baghaya Bani Israel. Kemudian ada salah seorang pelacur dari kalangan Bani Israel melihat seekor anjing yang tengah kehausan tersebut. Fanazza'at muqaha, kemudian ia melepas sepatunya. Fasaqathu, kemudian ia mengambil air dan meminumkannya kepada anjing tersebut. Faghufira laha bihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan wanita pelacur Bani Israel tersebut, wanita pelacur Bani Israel itu pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasannya az-zina a'zamu wa aqbahul jara'im. Perbuatan zina itu adalah sejelek-jeleknya dan perbuatan yang amat buruk sekali. Ba'da syirk, setelah kesyirikan. Namun ketika seorang pelacur tersebut dengan ikhlas mengambilkan air minum, kemudian air minum itu diberikan kepada anjing yang tengah kehausan dan nyaris mati, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni sang pelacur tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya berbuat ihsan di dalam Islam diajarkan, ditanamkan kepada pemeluknya, termasuk kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kalau kepada hewan saja kita harus berbuat sedemikian baiknya, apalah lagi kepada sesama manusia. Hewan saja diberi hak untuk hidup, apalagi terhadap sesama manusia. Ketika orang-orang di dataran Eropa sibuk memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan tentang hak-hak wanita, maka Islam sebagai agama yang memberi rahmah kepada segenap alam ternyata telah mengajarkan jauh sebelum orang-orang di dataran Eropa, mereka memperjuangkan hak asasi manusia, jauh sebelum mereka memperjuangkan hak-hak kewanitaan. Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap ihsan tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan sekalipun hendaknya seseorang berbuat baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis tersebut, dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka dengan lantaran karena seekor kucing. Kalau tadi ada seorang wanita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab seekor anjing, maka di dalam hadis ini disebutkan, ada seorang wanita yang masuk ke neraka dengan sebab seekor kucing. Kenapa? Disebutkan dalam hadis tersebut, rabatatha falam tut'imuha. Ia mengkerangkeng kucing tersebut, mengikat kucing tersebut dan tidak memberinya makan. Walam tada'ha ta'kulu min khashasil ardi. Dan ia tidak membiarkannya, tidak melepaskan kucing tersebut sehingga kucing tersebut bisa mencari makanan dari serangga-serangga ataupun dari binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Lihatlah bagaimana dengan sebab binatang seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat pula dengan sebab binatang seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ini semua menunjukkan bahwasannya al-ihsan, melakukan perbuatan baik, tidak semata-mata hanya kepada sesama manusia. Ketika orang-orang di dataran Eropa memperjuangkan tentang hak asasi manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, agar sesama manusia dilindungi, tidak ada saling intimidasi, tidak ada saling berbuat zalim di antara sesama manusia, Islam sudah jauh ke depan, tidak semata antar manusia, bahkan Islam sudah mengatur bagaimana berbuat baik kepada binatang sekalipun, tidak berbuat zalim kepada binatang sekalipun. Inilah indahnya Islam. Manakala ditunaikan oleh setiap pemeluknya, maka niscaya nilai-nilai Islam itu akan menjadikan masyarakat memiliki kebaikan demi kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang indah, yang berkilau, yang akan menjadikan masyarakat, kehidupan di dalam masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang berdaya guna dan masyarakat yang penuh adab karena diliputi oleh perbuatan-perbuatan ihsan yang lainnya. Ikhwatiddin a'azakumullah, ini satu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat ihsan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, masih berkisar tentang seseorang hendaknya berbuat ihsan kepada binatang piaraannya. Dalam riwayat lain, yakni riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan, bainama rajulun yamshi fastadda alaihi al-atash fanazala bi'ran fashariba minha. Ada seorang laki-laki yang ia dalam keadaan berjalan, ia dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Kemudian ia menuruni ke sebuah sumur dan ia meminum air di sumur tersebut. Thumma kharaja, kemudian laki-laki itu keluar dari sumur tersebut. Fa idza huwa bikalbin yalhafu ya'kulu thara minal 'atash. Ketika ia keluar dari sumur tersebut, ia melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilatkan lidahnya, menjilat-jilati air yang basah, tanah yang basah, tanah lembab. Anjing tersebut menjilat-jilat tanah tersebut karena kehausan. Faqala, kemudian laki-laki itu bergumam, laqad balagha hadza mithla alladhi balaghani. Anjing tersebut seperti saya. Artinya, anjing tersebut kehausan sebagaimana saya tadi kehausan. Famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi. Kemudian ia melepas sepatunya, khaufnya, kemudian ia menahan dengan bibirnya, dengan mulutnya, thumma raqa fasaqqal qalb. Kemudian ia naik dari sumur tersebut dan kemudian memberi minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghafara lahu, dan Allah mengampuni perbuatan, Allah mengampuni laki-laki tersebut. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'im ajran. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan sebab binatang ternak itu kami bisa mendapatkan pahala? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Maka setiap hati yang basah itu ada pahalanya. Artinya, manakala seseorang memberi makan binatang piaraannya dengan ikhlas niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena menyayangi sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk perbuatan ihsan kepada al-bahaim, binatang-binatang ternak atau binatang-binatang piaraan yang kita jaga ataupun yang kita pelihara sejak kecil. Dan itu semua tentunya dengan bimbingan syariat kita melakukan bentuk-bentuk pemeliharaan tersebut. Qala, fal wajibu an tuhsina ila bahaim kama tuhsinu ila nas. Maka wajib bagi seseorang untuk berbuat baik kepada binatang-binatang piaraan, yaitu binatang-binatang ternak, sebagaimana seseorang, sebagaimana engkau berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun disebutkan, idza qataltum, apabila engkau membunuh, yang dimaksud membunuh di sini yaitu biqisasi au bihaddin, yaitu membunuh dengan sebab jatuhnya qisas ataupun had, yaitu hukuman karena melakukan kriminalitas. Fa ahsinu al-qitlah, maka membunuh pun dengan cara, maka baguskanlah cara membunuh tersebut. Fa idza sahaqa ahadun minan nasil qatla biqisasi aw bihaddin fa innahu yuhsinu ilaihi fi qatlihi wa la yu'adzabu qablal qatl. Maka apabila seorang hamba memang telah dijatuhi hukuman qisas, yakni penetapan qisas oleh waliul amr, oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan yang ditunjuk oleh pemerintah, maka ketika seseorang telah ditetapkan untuk ditunaikan qisas pada dirinya, maka orang yang melakukan qisas diperintahkan di dalam agama untuk bersikap ihsan kepada orang yang akan dikenai hukuman tersebut. Jangan sampai kemudian hukuman qisas itu menjadikan seseorang menjadi tersiksa. Wala yuqtalu bi'alatin kalah. Jangan membunuh dengan alat yang tumpul misalnya. Ya, kalau qisas sebagaimana ditunaikan misalnya di negara Islam seperti Saudi Arabia, itu ditebas dengan pedang leher seseorang yang dikenai hukuman qisas. Maka sekali tebas itu sudah putus kepala dari badannya. Ini untuk mengurangi, meminimalisir seminim-minimnya, sehingga seseorang tidak kemudian menjadi tersiksa karenanya. Dan inilah yang diajarkan di dalam Islam. Au alatin tu'adzibuhu, demikian pula jangan menggunakan alat yang alat itu akan menyiksa orang yang dikisos. Bal yusri'ul al-qatil biqatlih, akan tetapi seseorang yang dijadikan sebagai eksekutor, hendaknya ia membunuh dengan cepat orang yang dikenai hukum kisos tersebut. Ini tuntunan Islam ketika pembunuhan itu harus ditunaikan dalam rangka menegakkan hukum. Dalam rangka untuk tegaknya hukum. Dan tidak boleh hukuman itu kemudian lantas sampai menjadikan seseorang menderita. Jangan sampai kemudian menjadikan seseorang menderita atau tersiksa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila engkau membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hadza 'amun lil kafir wa ghairi." Dan perintah ini adalah sifatnya umum, termasuk juga kepada orang-orang kafir dan yang selainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dzabahtum," dan apabila kalian menyembelih. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini yaitu menyembelih al-hayawanat allati yusra'u dzabhuha, yaitu menyembelih hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Au yubahu dzabhuha, atau yang sifatnya hukumnya mubah untuk disembelih. Idza dzabahtumuha li'ibadati aw lil'akli, yaitu manakala hewan tersebut disembelih oleh kalian dalam rangka untuk beribadah ataupun dalam rangka untuk dimakan dagingnya. Di antara bentuk menyembelih untuk disembelih dalam rangka untuk ibadah yaitu seperti menyembelih al-hadyu, binatang yang kambing ataupun unta yang disembelih ketika kaum muslimin menunaikan manasik haji. Demikian juga manakala menyembelih dalam bentuk sembelihan yaitu untuk idul kurban atau untuk akikah atau untuk daging tersebut dimakan. Au dzabahtumuha lidaf'i adzaha, membunuh hewan yang dikhawatirkan ataupun dalam rangka untuk mencegah agar hewan tersebut tidak menyerang dirinya. Kasibai wal kalbil akur, seperti binatang yang buas ataupun anjing-anjing yang liar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinu adzabha, maka baguskanlah oleh kalian adzabha, sembelihan tersebut. Fala tu'adzib al madzbuha bi anta jurrahu ilal qatli jarran, maka janganlah sampai kemudian menyiksa binatang yang disembelih tersebut ketika binatang tersebut sudah digorok ataupun sudah disembelih, jangan sampai kemudian ia merasa sakit atau merasa tersiksa karenanya. Dan jangan pula kemudian binatang tersebut dibunuh dengan cara dicekik. Dengan cara dicekik ataupun ditarik. Auta jurrad zabihata min adzaniha, jangan kemudian ditarik telinganya dengan bermaksud supaya mati. Auta dzbahaha bi alatil kalah, atau menyembelihnya dengan alat yang tumpul. Maka diperintahkan oleh syariat untuk mempertajam alat yang akan kita gunakan menyembelih tersebut. Au tatrahaha 'alal ardi thumma tu'akhira dzabhaha, dan jangan pula binatang itu diseret-seret kemudian setelah itu akhirnya disembelih. Yang demikian ini termasuk dari bentuk-bentuk menyakiti hewan yang akan disembelih tersebut. Demikianlah syariat Islam. Hatta kepada hewan-hewan pun kita menjaga agar ia tidak kemudian mengalami sakit yang lama atau merasa tersiksa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu," maka tajamkan pisau kalian. As-syafrah, yakni maksudnya syafrah, yaitu mata pisau tersebut, sehingga kemudian bisa digunakan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya memutus sesuatu yang harus diputus ketika menyembelih tersebut. Maka di sini yajibu antakuna hadatan hatta taqta'a bisur'atin. Wajib untuk mempertajam pisau, hukumnya wajib mempertajam pisau ataupun pedang sehingga kemudian bisa memotong dengan secepat-cepatnya atau sesegera mungkin hewan yang akan kita potong tersebut. Wal yurih dzabihatahu, kemudian biarkan sembelihan tersebut, yakni yadhbahuha ala sifatin muriha la yajurruha jarran wa la yadribuha qabla dhabh, yaitu biarkan, tenangkan binatang sembelihan tersebut. Jangan kemudian kita memukulnya, jangan kemudian kita menarik, mencekik binatang tersebut. Wala yutil fi imsakiha, jangan kemudian berlama-lama menahannya. Bal yubadiru bidzabhiha hatta yastariha, dan kemudian bersegeralah untuk menyembelihnya sehingga kemudian binatang tersebut segera mati atau istirahat. Fahadha mimma aujabahu Allah taala, dan ini adalah termasuk yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas diri kita sebagai seorang muslim. Wa hadza min mahasini hadzal din, dan ini adalah termasuk keindahan-keindahan syariat yang ada di dalam agama Islam. Ini bentuk mahasin, bentuk kebaikan-kebaikan Islam, keindahan-keindahan yang ada di dalam ajaran Islam yang belum tentu akan didapati aturan-aturan demikian di dalam agama-agama yang lain. Dan ini menunjukkan betapa tinggi nilai ajaran Islam. Maka penting bagi kita untuk mengajarkan al-ihsan ini, karena Islam ini adalah dinul ihsan, agama yang mengajarkan kepada kebaikan. Jangan kemudian kita menunjukkan di depan anak kita perbuatan-perbuatan yang seakan-akan kita tidak menunjukkan sikap ihsan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kecuali makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut memang membahayakan, dan secara syariat memang harus ditangkal atau dicegah sehingga tidak menimbulkan madarat. Islam mengajarkan untuk tetap berbuat ihsan kepada siapapun. Dan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, kita diajarkan untuk berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat ihsan kepada sesama manusia, dan berbuat ihsan kepada hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan ternak yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak mencela hewan-hewan yang kita pelihara, hewan-hewan tunggangan kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan sampai hewan-hewan tersebut kehausan, Jangan sampai hewan-hewan tersebut kelaparan. Karena sesungguhnya Islam ini agama rahmah. Agama yang penuh kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia. Tetapi kepada hewan peliharaan sekalipun. Kalau kepada hewan saja diperintahkan untuk berbuat ihsan. Maka apatah lagi perbuatan ihsan ini tentu diperintahkan kepada istri kita. Atau sebaliknya kepada suami kita. Atau kepada anak-anak kita. Atau kepada semua orang. Termasuk diantaranya kepada tetangga kita. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Dan di dalam hadis yang lain disebutkan tentang berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik. Dan atau kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ini tuntunan-tuntunan Islam yang manakala diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari akan menjadikan hubungan antara sesama manusia berbuah indah. Akan menjadikan nilai-nilai Islam itu membuat kehidupan kita terasa nyaman, terasa aman, karena nilai-nilai Islam dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana bersikap tidak menyakiti tetangga termasuk dari perbuatan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil wal jaril junub wasahibi bil jambi." Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Dan demikian juga kepada orang-orang yang dekat, karib, kerabat dekat. Demikian juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ini bentuk wujud dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ia menyakiti tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, manakala engkau memasak marok, memasak masakan yang berkuah, maka perbanyak airnya. Tambahkan airnya. Perbanyak kuahnya, kemudian bagikan masakanmu tersebut ke tetangga-tetanggamu. Ini bentuk al-ihsan, bentuk al-ihsan yang diajarkan di dalam Islam. Di antara bentuk al-ihsan lainnya, yaitu memberikan salam, afsus salam bainakum, memberi salam kepada para tetangga. Tetangga kita, kita perlakukan dengan baik. Di antara bentuk kebaikan kita kepada tetangga, yaitu mengucapkan salam kepada mereka, dan menjawab salam ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga kita, yakni adanya amar ma'ruf nahi mungkar, atau dengan diistilahkan memberikan nasihat, manakala tetangga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang menjadikan tetangga tersebut tidak kemudian sakit hati ataupun bahkan membenci kepada kita. Namun dilakukan dengan cara-cara yang penuh lemah lembut, penuh kesantunan, sopan santun tetap dijaga. Sehingga dengan demikian nasihat-nasihat yang kita sampaikan bisa diterima oleh tetangga kita. Manakala tetangga kita belum bisa menerima nasihat kita, maka kewajiban kita adalah bersabar. Karena sesungguhnya kita tengah menghadapi saudara kita yang terdekat dari rumah kita. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga yang ada di kanan kiri kita, belakang ataupun depan rumah kita. Oleh karena itu, perbuatan ihsan manakala kita tunaikan dengan sebaik-baiknya akan menjadikan kehidupan kita di tengah masyarakat menjadi kehidupan yang berkualitas. Menjadi kehidupan yang akan memberikan sesuatu yang indah bagi diri kita. Sehingga kemudian kita pun akan merasa tenang, merasa senang hidup dimanapun berada. Karena apa? Karena tetangga kita baik. Karena orang-orang di sekitar kita baik. Demikian juga ketika kita berbuat ihsan kepada yang lainnya. Termasuk kepada hewan piaraan dan yang lainnya. Inilah nilai-nilai yang tinggi yang diajarkan oleh syariat Islamiah kepada kita semua. Maka kita harus berupaya untuk bisa mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menunaikan apa yang kita kaji pada kesempatan siang atau pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita tunaikan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.